and gentlemen. Buat yang udah yang cinta satu minggu nih ya. Your DJ has only just begun. Are you ready? Cinta, aku.